Kajian rutin Kitab Al-Isbah tentunya bersama pemateri kita Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi Alsi Hafizahullah Ta'ala, di mana Alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita di Studio Roja dan bersiap untuk menyampaikan materi ataupun tausiah kajian ilmiah di pagi hari ini. Tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa dapat terhubung di sesi tanya jawab atau sesi kedua nanti dengan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan pembahasan yang akan kita simak tentunya melalui layanan lain telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat pula Anda sampaikan melalui nomor 0819896543. Baiklah ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan segera simak penyampaian materi kepada Al-Ustaz. Kita persilahkan faliyatafadhal masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang sangat banyak yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah waktu begitu sangat cepat berlalu. Dan ini yang kita rasakan, dan kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Seakan-akan baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita semua tidak boleh menyanyiakan bulan Ramadan ini, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan amal-amal yang baik, ibadah di bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita baca dalam pertemuan yang lalu, yakni kaidah yang ke-47. Kaidah yang ke-47 tentang ciri dari ahlul bidah, bahwa mereka itu selalu berubah-ubah. Ya, selalu berubah-ubah atau sering berubah-ubah seperti bunglon. Dan mereka tidak atau sedikit ya diberi taufik untuk bisa bertobat dari perbuatan bid'ahnya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan lanjutkan membaca kitab ini di halaman yang ke-298. Ya. Di halaman 298 dari kitab Al-Isbah. وَمَنْ تَأَمَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وجده منطبقا على هؤلاء أتم انطباق فإنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Dan barang siapa yang memperhatikan firman Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ جِعَلْنَا, dan demikian juga atau dan demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi seorang musuh dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qaul, hiasan-hiasan perkataan, kata-kata yang dihias-hiasi, sebagai ghurura, sebagai tipuan. Barang siapa yang memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia mendapati ayat ini ya sesuai dengan apa yang ada pada mereka, ya, at-taman tibaq. Sebagian mereka itu membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan mereka yang mereka hias-hiasi, ya, yang mereka hias-hiasi dalam rangka menjauhkan manusia, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kebenaran, dari al-haq, ya. Dan itu mereka lakukan sebagai tipuan, ghurura, ya. Dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi umat manusia kepada tauhid, kepada al-haq, itu memiliki musuh, yang musuh itu menghadapi para nabi itu dengan melakukan hal ini. Ini caranya adalah mereka berbicara sesama mereka, ya, saling membisikkan sesama mereka dengan perkataan-perkataan mereka yang dibuat-buat oleh mereka dan dihias-hiasi seakan-akan perkataan yang hak. Padahal tujuannya adalah untuk menipu manusia, untuk menjauhkan manusia dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wazukhruf huwa al-kalamu al-muzayyan. Yang dimaksud dengan zukhruf adalah perkataan yang dihias-hiasi. Kama yuzayyanu asy-syai'u biz-zukhruf wa huwa adh-dhahab. Sebagaimana sesuatu dihiasi dengan hiasan. Ya, wa huwa adh-dhahab, yaitu emas. Wa huwa al-ghurur. Dan ini adalah tipuan. Li'annahu yaghurru al-mustami'. Karena menipu orang yang mendengarnya. Ya, menipu orang yang mendengarnya. Wa syubuhatul mu'aridatu lil wahyi hiya kalamun zukhrifa atau kalamun zukhruf yaghurru al-mustami'. Subhat yang menghalangi wahyu, yang bertentangan dengan wahyu, adalah perkataan yang dihias-hiasi untuk menipu orang yang mendengarnya. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 113, "Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun." Artinya, dan agar hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, ya, agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan-bisikan itu, ya, dan menyenanginya, ridho kepadanya, dan agar mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala habarkan tentang mereka ini. Kemudian kita lihat, fanzur ila isra'il mustajibin li ha'ula'i wa ridahum bidzalik wa iqtirafihim al-mutarattab 'alaihi fata'ammal. Maka perhatikanlah, ya. Perhatikanlah bagaimana orang-orang yang menerima dakwah ahlul bid'ah itu, ya, betul-betul cenderung hati mereka, ya, kepada mereka, waridhahum bidzalik, dan mereka ridha dengan hal itu, senang dengan hal itu. Kemudian setelah itu melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Awalnya adalah mereka berkata dengan perkataan yang dihias-hiasi, ya. Padahal dalamannya adalah jelek, busuk. Tetapi perkataan mereka, ya, menutupi kebusukan itu menutupi batilnya, kebatilan mereka, sehingga yang batil disangka menjadi al-haq oleh manusia yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki basirah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa anna bit-taubati minha liman lam ya'lam annaha bid'ah aw yadhunnuha sunnah fa huwa yad'u ilayha wa yahuddu 'alayha fala tankashifu li hadha dhunubuhu التي تجب عليها التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, maka bagaimana orang yang tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah merupakan kebid'ahan bisa bertobat kepada Allah, ya? Atau orang yang menyangka bahwa bid'ah itu adalah sunnah yang dilakukan, dia kira bahwa ini adalah sunnah, maka tidak mungkin atau mustahil atau syibhul mustahil, ya, jauh dari kemungkinan dia bisa bertobat, susah untuk bertobat. فَهُوَ يَدْعُوا إِلَيْهَا وَيَحُدُّ عَلَيْهَا. Selain itu, dia malah mendakwahkannya, menganjurkan manusia melakukannya. فَلَا تَنْكَشِفُ لِهَذَا ذُنُوبُهُ. Tidaklah terbongkar dosa-dosanya yang hendaknya atau wajib baginya, ya, yang padahal wajib baginya untuk bertobat dari hal tersebut, dari bid'ah itu, ya. Tidaklah terbongkar dosa-dosanya yang dia wajib, yakni bertobat, kecuali dengan belajar sunnah, ya, bersama dengan sunnah, terus memperbanyak ittila, memahami sunnah, dan dawam, yakni senantiasa membahas sunnah. Dan tentunya sahib bid'ah tidak kau bisa lihat dia melakukan hal itu. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah ini jauh dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qultu, aku berkata, wa misdaku dhalika fi kitabillahi qawluhu ta'ala, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya, pembenaran dari hal tersebut yang ada dalam kitab Allah adalah seperti firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una an yu'minu lakum, apakah kalian menginginkan mereka beriman kepada kalian, percaya kepada kalian. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, ada sekelompok dari mereka yang mendengar kalam Allah, thumma yuharrifuna, kemudian robah-robahnya setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, dan mereka itu padahal ngerti, padahal berilmu, padahal tahu, ya. Kemudian qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa min sifatihim kathratu at-talawuni wa sur'ati at-taqallubi wa 'adam ath-thabati 'ala halin wahidin baina تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو صدق إذا انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره فهو أشد الناس تلونا وتقلبا. Di antara sifat mereka adalah seringnya berubah-ubah dan cepat berubahnya, dan tidak sabit di atas keadaan, satu keadaan. Ketika kau lihat, yakni orang yang berada di atas bid'ah itu dalam sebuah keadaan, ya, yang membuat kamu takjub dari keadaan ketaatan dia kepada Allah, dari agamanya, dari ibadahnya, dari kesolehannya, dan dari kejujurannya, tiba-tiba dengan cepatnya dia berubah, ya, dia berubah seakan-akan dia tidak mengetahui selainnya. Dan mereka adalah manusia yang paling cepat berubah, ya, paling cepat merupakan tidak punya kaidah, tidak memegang ayat-ayat Allah, tidak memegang wahyu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. وَمِسْلَكُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَوْلُهُ تَعَالَى. Dan pembenaran dari hal tersebut dalam kitab Allah adalah firman Allah Ta'ala, Surat Al-Imran ayat 7. Allah berfirman, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Yaitu dia, yakni ayat-ayat muhkamat, ayat yang jelas, yang terang, ya, adalah inti, induk pokok dari Al-Quran. Wa ukhru mutasyabihat. Di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Allah kemudian menghabarkan kepada kita tentang orang yang di hatinya ada kesesatan. Bagaimana menghadapi ayat-ayat mutasyabihat ini? Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dan adapun orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut dalam rangka ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, mencari fitnah. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, dan mencari-cari ta'wilnya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهِ, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلَمِ, orang-orang yang kuat hati, ilmunya, kokoh ilmunya, mereka berkata yakulun, mereka berkata Rabbana amanna bihi, kami beriman, kullum min indi Rabbina, semua dari sisi Rabb kami. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه البيان. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat bagi taubatnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, bagi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari al-bayyinat, dari keterangan-keterangan yang jelas, al-wal-huda, dan dari petunjuk adalah al-bayan. Ini syaratnya. Syaratnya bayan. Ini tobat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, syarat tobatnya orang-orang yang mendakwahkan kesesatan adalah al-bayan. Al-bayan. Al-bayan artinya dia harus jelaskan kesesatan yang dia pernah lakukan di depan murid-muridnya, di depan orang-orang yang pernah dia ajarkan dari kesesatan tersebut. Ya, dia jelaskan bahwa dulu saya mengajarkan demikian, demikian, demikian, dan ini salah, yang benar adalah demikian, misalkan. Ya. Misalkan ada yang mengajarkan di antara dai yang menyimpang, yang sesat, bahwa tidak boleh, misalkan, sholat di masjid. Alasannya, masjidnya masjid dirar. Ya, di antara orang-orang yang memiliki pemahaman takfiri, ya, yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan orang. Ya, sebagian mereka mengatakan tidak boleh sholat di masjid-masjid kaum muslimin, karena masjid-masjid itu masjid dirar. Nah, dia dakwahkan misalkan. Kemudian suatu saat dia mau tobat. Tobatnya bukan hanya sekedar tobat, tapi dia jelaskan hendaknya ke murid-muridnya bahwa tadi yang saya ajarkan bahwa tidak boleh sholat di masjid dirar tersebut adalah sesat, menyimpang. Dan itu bukan masjid dirar. Ya, itu masjidnya kaum muslimin, dan kita sholat di masjid tersebut. Wah, harus jelaskan di depan, yakni jamaahnya, di depan murid-muridnya. Ini syarat bagi orang yang menyembunyikan al-haq. Syarat taubat bagi orang yang mendakwahkan kesesatan. Ya, syaratnya adalah apa? Al-bayan. Menjelaskan kesesatannya. Dia tarik kesesatannya. Apa-apa yang sudah diajarkan dari kesesatan, dia jelaskan bahwa itu sesat. Ya. Nah, kalau belum menjelaskan, tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya. Karena apa? Li'anna dhanbahum lamma kanat bil kitman, kanat taubatuhum minhu bil bayan. Karena dosa mereka, karena ketika mereka menyembunyikan al-haq, ya, maka mereka harus menjelaskan al-haq dan menggugurkan kebatilan yang dia sudah dakwahkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dalilnya bahwa syarat taubatnya orang yang mendakwahkan kesesatan, syarat taubatnya orang yang menyembunyikan kebenaran adalah harus menjelaskan bayan. Kalau belum bayan, belum diterima. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ma anzalna minal bayyinat, apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, dari keterangan-keterangan yang jelas, wal huda, dan dari petunjuk, min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan apa yang telah apa-apa yang kami jelaskan kepada manusia dalam al-kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknatnya. Taubatnya illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. Bertobat kemudian wa aslahu, melakukan islah perbaikan, wa bayyanu, dan melakukan bayan. Ya, jadi tobatnya tiga: orang yang menyembunyikan al-haq, orang yang mendakwakan manusia dengan kesesatan kepada kesesatan. Tobatnya tiba, tiga hal yang harus dilalui. Dia bertobat, kemudian islah, kemudian bayan. Kemudian bayan, yakni menjelaskan. Ya, sebelum bayan tidak diterima. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Orang-orang yang menyimpang dan mendakwakan kesesatan, ketika mau kembali kepada al-haq, tidak langsung diterima begitu saja. Sebelum dia jelaskan bahwa dulu itu memang saya sesat, kemudian yang benar begini, ya, dijelaskan agar orang kembali kepada al-haq. Lihat ini, illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat, satu, wa aslahu, islah, wa bayyanu, dan bayan. Selama belum ada bayan, tidak diterima tobatnya. Faulaika atubu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa ana at-tawwabur rahim, dan aku adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Al-Baqarah 159 dan 160. Wa dhanbul mubtadi'i fawqa dhanbil katimi li'anna dhalika katmun katmul haqqi wa hadha katamahu wa da'a ila khilafihi. Fakullu mubtadi'in katimun wala yan'aqis. Dosanya ahlul bid'ah itu di atas dosa orang yang menyembunyikan al-haq. Ya? Karena orang yang menyembunyikan hak, al-haq, dia hanya menyembunyikan saja. Ya? Tetapi ahlul bid'ah selain menyembunyikan al-haq, dia mendakwahi manusia untuk menyelisihi al-haq. Fakullu mubtadi'in katim, setiap ahlul bid'ah itu menyembunyikan al-haq, tetapi tidak semua yang menyembunyikan al-haq ahlul bid'ah. Walayan akis ya'ani. Fatawbatu da'i ilal bid'ati an yubayyina annama kana yad'u ilaihi bid'atun wa dolala. Taubatnya orang yang mengajak kepada kebid'ahan, kepada kesesatan, adalah dia wajib menjelaskan bahwa yang dia seru itu, yang dia dakwahkan itu, yang dia ajarkan adalah merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Wa annal huda fi diddih. Dan dia harus jelaskan bahwa yang benar itu bukan seperti itu, kebalikannya maksudnya. Kama syarat Allah Ta'ala, kama syarat Ta'ala fi taubati ahli al-kitab alladhina kana zambuhum kitmana ma anzala Allah min al-bayyinati wal-huda liyudhillu an-nasa bidhalik an yuslihu al-amala fi nufusihim wa yubayyinu lin-nasi ma kanu yaktumunahum iyyahu. Sebagaimana Allah Ta'ala mensyaratkan dalam taubat ahlul kitab, ini tentang taubatnya ahlul kitab yang dosanya mereka adalah menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari al-bayyinat dan dari al-huda untuk menyesatkan manusia dengan cara tersebut, adalah hendaknya mereka melakukan amal yang baik ya pada diri mereka. Selain itu mereka menjelaskan kepada manusia apa yang dulu mereka sembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat dalam Al-Qur'an, innalladzina yaktumuna al-Baqarah innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Al-Baqarah 159-160. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata dan huda, petunjuk setelah jelas, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk yang melaknatnya. Kecuali orang yang tobat, melakukan islah dan bayan, maka mereka aku terima tobatnya. Dan aku adalah maha penerima tobat dan maha penyayang. فالتوبه منه ممكنه وواقعه لان يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق. Yani taubat darinya itu sesuatu yang mungkin terjadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepadanya sehingga jelas baginya al-haq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kama hada Subhanahu wa Ta'ala man hada min al-kuffar wal munafiqin wa tawa'ifa min ahlil wa tawa'ifa min ahlil bid'ah wad dalal wa hadha yakunu bi an yattabi'a min al-haqq ma 'alima faman 'amila bima 'alima awrathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam kama qala ta'ala wal ladhina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah berikan hidayah dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan kelompok-kelompok yang sesat dari ahlul bid'ah dan kesesatan. Yani dan ini memungkinkan ya. Wa hadha yakun caranya adalah dengan mengikuti al-haq, apa yang dia tentunya sudah ketahui, dan barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina ihtadaw zadahum huda." Orang-orang yang berada dalam petunjuk, Allah tambah petunjuk kepada mereka. "Wa ataahum taqwahum." Dan Allah berikan ketakwaan untuk mereka. Kemudian juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 66 dan 68, Allah berfirman, ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan untuk mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan lebih mengokohkan mereka. Ini menunjukkan cara untuk kita istiqamah dan tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua dalam Al-Quran, dan apa yang dinasihatkan atau disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dengan hal itu kami akan berikan dari sisi kami pahala yang besar dan kami tunjuki mereka di jalan yang lurus, pada jalan yang lurus. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kemudian muallif menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat 8, kemudian surat Al-Baqarah ayat 257, kemudian surat Al-Maidah ayat 15 dan 16, dan beliau berkata wa syawahidu hadza katsiratun fil kitabi was sunnah. Dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Dan anda kembalikan kepada akhuna al-muqaddim. Naam. Naam Ustaz, barakallahu fiik. Pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa Roja, kita masuk ke sesi kedua atau sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon 0218236543 menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung atau melalui pesan singkat dapat melalui nomor 0819896543. Baiklah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Kita coba sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ahmad Arum, Ustaz, di Magelang. Di Magelang, silakan Bapak. Begini Ustaz, kalau di waktu Idul Fitri itu biasanya berkunjung ke rumah-rumah, ya bisa dikatakan buat mempererat silaturahim gitu, itu termasuk bid'ah bukan ya Ustaz? Baik, cukup ya pertanyaannya, ditunggu jawaban dari Ustaz. Ya, terima kasih. Nah, baik Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, pertama tentang silaturahim. Silaturahim, silat adalah menyambung. Ar-rahim adalah hubungan rahim. Menyambung silaturahim adalah amalan yang baik dan dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi silaturahim tidak diikat dengan waktu tertentu. Tidak diikat dengan waktu tertentu, hari apa-apanya dan seterusnya. Ya. Nah, kapan ada waktu maka kita silaturahim, dan berbanyak kita silaturahim kepada kerabat kita, tidak menunggu hari raya Idul Fitri. Ya, kita misalkan punya orang tua di kampung, saat kita ada kesempatan waktu kita pulang ke kampung silaturahim kepada saudara pertama, yang pertama ayah ibu kalau misalnya ada hidup ya, kemudian kakek, kemudian paman-paman, bibi-bibi ya, kerabat kita kita kunjungi dan silaturahim. Dan silaturahim adalah mengunjungi kerabat. Nah, ini mengunjungi kerabat, ini yang dimaksud dengan silatu ar-rahim. Ya, sebagian kita salah menafsirkan silaturahim, mereka berkunjung ke kawan-kawannya, ke tetangga-tetangganya dan seterusnya, ya, kemudian dikatakan silaturahim. Ini bukan silaturahim. Ini bukan silaturahim. Tapi bisalah kita katakan ini mempererat ukhuwah Islamiyah. Ya, artinya ziarah. Ziarah kepada tetangga dan seterusnya. Ya. Dan ini pun tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya. Tetapi kalau misalkan memang bisanya di bulan di hari Idul Fitri, ya, kita misalkan punya waktu liburnya di hari Idul Fitri, nah, kita pulang ke kampung, kita ziarah, ketemu sama orang tua, kemudian ke rumah kakek, ke rumah paman-paman, bibi-bibi pas di hari itu, ya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa dan tidak termasuk dari bagian bid'ah. Ya. Tapi kalau mengkhususkan saja maka ini masuk ke dalam bid'ah. Ya. Jadi sebagian kita punya waktunya liburnya hari Idul Fitri, kemudian silaturahim ziarah. Ya, ini tidak mengapa. Ya. Bahkan sebaik-baik kita ketika punya waktu libur, pulang ke kampung, ketemu orang tua, ketemu ibu, ketemu bapak, paman, bibi. Nah, kita berbakti, ini salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak, dan seterusnya. Ya. Kemudian mudik, apakah termasuk bid'ah? Bukan bid'ah. Ya. Kita pulang ke kampung, ini bukan bid'ah. Ya. Ini masuk ke adat. Ya, adat. Ya. Dengan tidak tentunya takalluf. Tidak takalluf, tidak pembebanan diri. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ikhwah atau bapak yang dari Magelang. Dan juga tentunya faedah dapat memberikan manfaat juga untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di layanan telepon bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, 021-823-6543. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak? Bu Sengidin di Solo, Sumatera Barat. Di Solo, Sumatera Barat. Silakan Pak. Saya menyampaikan yang salah tadi Ustaz. Kita lihat para ulama, kan ada ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur Ustaz. Nah, kemudian seperti musik contohnya Ustaz, hanya jumhur ulama mengharamkan, tapi beliau menghalalkan. Seperti berobat, semuanya Ustaz. Siapa beliau itu? Siapa yang maksud? Apa, Ustaz? Beliau tadi siapa? Saya enggak kedengaran. Seperti menyampaikan yang salah tadi Ustaz. Ada para ulama yang berbeda pendapat. Iya. Pendapatnya berbeda dengan jumhur ulama. Iya. Berarti contoh musik Ustaz. Iya. Kan ada Ustaz Azmatullah Ibnu Azam yang menghalalkan musik. Iya. Jadi kalau beliau itu diikuti oleh orang banyak Ustaz. Iya. Sehingga orang berdasarkan fatwa beliau, orang itu, apakah ini termasuk menyampaikan yang salah atau yang mengikuti yang salah? Iya. Atau yang menyampaikan benar atau yang mengikuti yang salah? Bagaimana Ustaz? Perkara ini. Jadi akhirnya nanti apakah bertanggung jawab beliau terhadap pengikut-pengikut yang mengikuti beliau? Iya. Mungkin Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setiap apa yang kita sampaikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu sebelum kita ngomong maka kita persiapkan jawaban apa nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, apa yang disampaikan tadi bahwa sebagian ulama berbeda pendapat ya tentang beberapa masalah. Tidak semua perbedaan itu diterima. Tidak semua perbedaan diterima. Ya. Karena kalau kita berdalil dengan ikhtilaf, ya, maka hampir semua masalah atau banyak dari masalah itu ada ikhtilafnya. Ya. Justru kita harus mengajarkan umat agar kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul itu agar kembali kepada apa? Kepada wahyu. Ya. Dari apa yang mereka perselisihkan. Dari apa yang mereka perselisihkan. Baik. Saya kasih contoh bahwa tidak boleh kita mengambil satu pendapat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kalau pendapat itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi, tidak boleh kita mengambil pendapat yang pendapat itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang mengeluarkan pendapat kita lihat apakah dia ulama atau bukan ulama. Kalau ulama, kita hormati ulamanya tetap dengan penghormatan yang tinggi kepada ulama tersebut, tetapi kesalahannya tidak kita ikuti. Kalau yang mengeluarkan pendapatnya orang jahil, maka la yultafat ilaih, kita tidak pandang karena dia bukan ulama. Ya. Tetapi kalau betul-betul ulama, kita dengan menghormati ulama tersebut dan tapi tetap kita tidak mengikuti pendapatnya yang menyimpang. Saya kasih contoh. Ana sering menyampaikan ya, misalkan nikah tanpa wali, nikah tanpa wali, ya, menikah tanpa wali. Menikah tanpa wali, jumhur ulama mengatakan haram, nikahnya tidak sah, nikahnya rusak, ya. Tapi ada sebagian madhab, dan ini dinisbatkan ke madhab Hanafiyah, ke madhab Abu Hanifah, ya. Nah, kita menghormati pendapat ini, tetapi kita tetap mengambil pendapat jumhur. Pendapat Hanafiyah mengatakan bahwa nikah seorang wanita tanpa wali boleh-boleh saja dan sah. Antum, kita bisa bayangkan, ya, kalau seseorang, ya, mengambil pendapat ini, maka akan terjadi kerusakan. Ya, dan pendapat ini menyimpang dari apa? Dari sunnah Rasul SAW, dari hadis Rasul SAW. Secara tegas, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliyha fanikahuha batil, fanikahuha batilun, fanikahuha batil." Wanita manapun, ya, yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Nikahnya batil, nikahnya batil. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, nah, lihat, ada ulama yang mengatakan boleh wanita menikah tanpa wali. Misalkan ada seorang namanya Zaid. Zaid, ya, menikah dengan seseorang namanya misalkan Wati, misalkan Wati, ya, Wati. Wati ini ketemu sama Zaid, kemudian nikah. Orang tua si Wati masih ada, bapaknya masih ada, baik dan seterusnya. Nah, nikah saja demikian. Nikahnya sah tidak? Tidak sah. Menurut jumhur, menurut Hanafiyah, nikahnya sah. Tapi mana pendapat yang benar? Pendapat yang benar, pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Apakah itu pendapat jumhur atau bukan jumhur? Karena ada sebagian pendapat jumhur juga, ya, tidak tidak pas dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi memang walaupun tetapi kalau pendapat itu jumhur, memang kita harus hati-hati menyelisihinya, karena banyakkan ulama biasanya yang banyak itu adalah lebih mendekati kebenaran, ya. Tetapi perlu diingat, kita pegangannya Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Nah, tapi tetap kita menghormati ulamanya. Nah, bisa jadi dia punya uzur, mungkin hadis tadi belum nyampe kepada ulama tadi, ya, belum datang, belum tahu, sehingga dia berfatwa demikian, sehingga dia mengatakan keyakinan seperti ini. Nah, kitanya yang tahu ini salah, menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada uzur kecuali kita mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak beralasan, oh ini kan ada ulama'nya yang ulama'nya yang berbeda pendapat. Tidak. Sekali lagi, bahwa perbedaan pendapat ada? Ada. Tetapi kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbedaan pendapat ini juga bermacam-macam. Perbedaan pendapat bermacam-macam. Ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Ya? Yang tidak ditoleransi masalah akidah, kemudian yang satu pakai dalil, satu enggak pakai dalil. Satu ada dalilnya, satu enggak ada dalilnya. Tapi kalau misalkan sama-sama punya dalil dan beda istimbat, ini kita toleransi. Saya kasih contoh. Antara jumhur dan pendapat Imam Ahmad. Dalam memahami hadis bangun dari tidur malam atau dari tidur siang. Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastansir." Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu, "Wa idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsil thalathan." Qabla an yudkhilahuma fil ina'i فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسله ثلاثا، لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رسول صلى الله عليه وسلم berkata, apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan masukkan kedua tangan langsung ke bejana sebelum dicuci apa? Tiga kali. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa naum adalah naum malam dan naum siang. Diambil dari kata min naumihi, idza staiqadha ahadukum min naumihi. Berarti hukumnya itu adalah setelah bangun malam atau bangun siang, enggak boleh tangan kita langsung masuk ke bejana. Pendapat jumhur mengatakan tidur malam dan tidur siang. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bukan tidur siang, tapi tidur malam. Diambil dari perkataan di anna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Di kedua-duanya mengambil istimbat, dua pendapat ini istimbatnya sangat kuat sekali, sehingga sebagian ulama ya mengatakan kalau gitu pakai ihtiyat seperti Syaikh Utsaimin rahimahullah, ihtiyatan ya, karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sangat kuat juga mengambil kalimat aina batat yaduhu, kalimat baitutah itu tidaklah tidur kecuali tidur di malam hari. Oleh karena itu, ketika menghadapi dua pendapat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk kehati-hatian, beliau katakan ihtiyatan adalah kita yakni cuci tangan kita ketika kita mau memasukkan tangan kita ke bejana, cuci tiga kali dulu, baik tidur malam atau tidur siang. Nah, ini dua pendapat yang yakni kita toleransi. Perbedaan pendapat kita jumpai dan banyak, tetapi jangan jadikan alasan untuk menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang hukum musik dan larangan musik sangat jelas disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada salah satu ulama seperti Ibnu Hazm atau yang lainnya yang menyelisihinya, maka tidak dianggap. Kita ambil apa? Kita ambil hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi, akhi. Baik, Ustaz, barakallahu fiik atas nasihat dan juga jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kita akan ambil dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Salah seorang ikhwah bertanya, Ustaz, di tempat kuliah saya ada suatu organisasi yang mengajarkan kebid'ahan dan membenci pemerintahan. Jadi saya masuk ke organisasi tersebut untuk menjelaskan ke mereka bahwa itu suatu jalan kesesatan. Apakah cara saya salah, Ustaz, dengan cara masuk ke mereka? Barakallahu fikum. Barakallahu. Nah, baik. Untuk menjelaskan tentang kesesatan mereka tidak harus masuk ke organisasi tersebut, ya, karena bisa jadi nanti justru banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, antum memasuki syubhat, ranah syubhat, ya, dan bisa jadi ketika antum tidak kuat, bukannya antum yang menasihati mereka, malah antum yang ternasihati, ya, karena syubhat itu khattafah, ya, wal qulubu dha'ifah. Subhat itu menyambar-nyambar dan hati yakni sangat apa, hati ini sangat sangat lemah, ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berlindung dari fitnah yang menyesatkan dan menjauhinya, bukan malah kita menantangnya, mendekatinya. Kita nasihati tidak mesti masuk ke situ. Antum bisa nasihati pakai surat atau pakai apa dan seterusnya. Apalagi misalkan organisasi itu misalkan terlarang. Kalau misalkan masuk kepada organisasi yang terlarang, justru antum akan kena nanti. Tidak maslahat juga. Kan gitu. Tidak maslahat, bukannya malah mengobati tetapi malah memperkeruh keadaan. Nah, itu. Dan nanti muttaham. Ya, muttaham itu artinya tidak bersih, tertuduh. Nah, itu. Nah, yang begitu-begitu jauhi. Ya. karena umur kita sebentar. Umur kita sebentar, ya. Kemudian ilmu kita juga mungkin masih sedikit, ya. Syubhat besar, ya. Jangan menantang fitnah, ya, menantang fitnah. Ada di antara kita, ya, baca satu kitab saja belum pernah selesai, ngaji enggak rajin, ya, belajar hanya di medsos, baca sana baca sini, comot sana comot sini, enggak jelas, ya. Kemudian merasa dirinya sudah kuat, merasa dirinya adalah ahlu sunnah yang kuat, kemudian masuk ke tempat-tempat syubhat pemikiran, dibacalah buku-buku yang menyimpang, berdebatlah dengan orang-orang yang menyimpang, ya, wala yadri, dan dia tidak tahu bahwa syubhat itu sangat banyak dan sangat kuat. Ini sangat berbahaya bagi orang seperti ini. Jauhi, ya. Kalau misalkan kita tidak kuat mengangkat beban barbel, ya, 200 kilo, jangan merasa gagah. Kalau misalkan 1 kilo saja kita merasa berat. Begitu juga kita ketika belum punya ilmu, jangan merasa gagah kita bisa masuk kepada syubhat-syubhat yang ada, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bisa jadi masuk ke situ dan nggak bisa keluar lagi, ya. Yang harus dilakukan oleh kita adalah semangat menuntut ilmu, belajar, ya, duduk di majlis, di asatidzah, ustad-ustad yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang kuat manhajnya, belajari akidah dan manhaj, rajin sampai menyelesaikan kitab-kitab yang ada, ya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, ibadah yang lurus, kemudian dakwah semampunya, ya. Bukan di awal masuk ke tempat-tempat syubhat, ini salah. Yang benar adalah tugas kita belajar, ya, talabul ilmi, dan jauhkan diri dari syubhat-syubhat yang menyimpang, ya. Ini, jadi ini yang bisa anda sampaikan, yang bisa anda nasihatkan. Insyaallah selamat, hati nyaman, tenang, belajar terus, belajar terus. Bisa dapat ilmu, amalkan, dakwahkan. Yang syubhat jauhi sudah, dan bukan tugas kita juga, ya. Kita berdebat, kemudian kita memasuki tempat-tempat yang muttaham, ya. Ahsan kita bersihkan hati, bersihkan manhaj kita, bersihkan akidah kita, bersihkan manhaj kita, kemudian terus belajar dan beramal sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang bersih, manhaj yang lurus, dan hati yang bersih. Nah, barangkali ini yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, kajian yang penuh manfaat dan juga waktu yang telah diluangkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar serta pemirsa di layanan-layanan telepon maupun pesan singkat. Semoga Allah senantiasa menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, diberikan kesehatan selalu, dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah dan tausiah bermanfaat di waktu dan kesempatan yang lainnya. Maka demikianlah ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menyaksikan serta menyimak siaran kajian di pagi menjelang siang hari ini. Kajian dengan pembahasan lanjutan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaj As-Salaf fi Tarbiyati wal Islah, yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi Elsi Hafidhahullah Ta'ala. Semoga memberikan manfaat dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي